Bertahun berkelana di dalam jagat raya, hingga rambutmu putih termakan usia. Kecuali pedihmu semakin nyata di dalam degup kota, hidupmu pun gelita di dalam pesta orang. Engkau kunjung terkaku, kebahagiaanmu terendam, kemerdekaan. Semakin nyata.